Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadha اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها Ya Arhamar Rahimin, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, al-shahadata inda al-maut, al-jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, dan juga tidak lupa, para santri, hadirin, hadirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk beribadah, meningkatkan ketaatan kita, amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membantu kita, mudahkan kita untuk menjauhi kita dari segala kemaksiatan. Kita masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada ada penuh. Adabun Naumi. Setelah kemarin dibimbing kita oleh Imam Ghazali, mulai pagi, bangun pagi hingga sore sampai malam, hingga saat ini mau tidur. Bimbingan dari Imam Ghazali saat kita hendak tidur. Fa idza qala al-musannif rahimallahu taala nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin illa an qala fi babi adabin naumi adab, cara-cara tidur, tata krama dalam tidur. Fa idza aradta an-nauma, jika engkau ingin tidur, fabsut firasyak, maka hamparkan tempat tidurmu. Apakah itu tikarmu atau kasur tidurmu? Mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat sebisa mungkin. Thumma wanim, dan tidurlah ala yaminika, dengan memiring ke kanan. Jadi seperti keadaannya mayat di dalam kubur, memiring ke kanan lalu kamu menghadap ke kiblat. Sebisa mungkin itu adalah sunnah, agar kita juga selalu ingat kematian, sehingga di saat kita hendak tidur banyak berzikir. Karena orang tidur itu adalah seperti orang mati. Jika Allah menghendaki bangun, bangun. Kalau tidak, dia melanjutkan tidurnya dan tidak bangun lagi. Semua dia jauh, kemudian dia berbaring. Al-mayita, seperti mayit. Jadi filahdihi, di liang lahatnya. berbaring seperti mayat di liang lahatnya. Wa alam anna nauma, ketahuilah bahwa harus kamu sadari sesungguhnya yang namanya tidur itu mithlul maut, seperti tidur, seperti mati. Lihat, orang mengambil duit kita, kita enggak tahu. Orang mencaci dan mengolok kita sudah enggak ngerti. Orang mati. Wal yaqtatu, dan saat kita terjaga bangun, itu mithlul ba'thi, seperti orang dibangkitkan dari kubur. Maka dari itu, karena yang namanya tidur kayak mati, la'alla, barangkali Allah subhanahu wa ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatik, mungkin sekali Allah mengambil rohmu di malam itu, di malam engkau tidur itu. Maka dari itu, kun, jadilah engkau musta'id dan punya persiapan liliqa'i, untuk bertemu Allah. Bi anta nama, maka andaknya engkau mulai tidur. Bi anta nama ala toharatin, dalam keadaan kalian punya wudu, tidurmu dengan punya wudu. Dan hendaknya kita seperti itu. Memang berat kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang yang sayang, takut ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang, jadi mau berwudu tuh kena air nanti. Ngantuk obatnya adalah tidur. Biarpun dikasih air, tetap saja tidur. Tapi harus kita ketahui bahwasanya di saat kita mengambil air wudu, kita tidur dalam keadaan bersuci. Punya suci. Wa takunu wasiatuka maktubatan. Wasiatmu sudah tertulis. Tahta ra'sika, di atas kepalamu. Subhanallah. Orang tidak boleh takut dengan wasiat. Seolah-olah kalau orang wasiat itu mau mati. Padahal memang kita semua bakal mati. Dan orang yang mati dalam keadaan tidak punya wasiat di atas kepalanya, mati seperti matinya orang jahiliyah. Wasiat itu penting. Watanamu, dan engkau tidur hendaknya taiban minadzunubi. Kamu tidur dalam keadaan tobat sudah dari dosa. Mustaghfiran, dengan banyak baca istighfar. Aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin, aziman, niat yang kuat di dalam hati, alla ta'uda, untuk kalian tidak kembali, untuk engkau tidak kembali, ila ma'siyatin, kepada maksiat. Bersuci, menyadari dosa. Barangkali kita mati saat itu, sehingga kalau kita mati saat itu dalam keadaan kita dengan Allah, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan akhir lidah kita berzikir kepada Allah. Dan jika kita tertidur dalam keadaan kita ingat Allah dan berzikir kepada Allah, kalau ternyata langsung bablas, kita termasuk ahli husnul khatimah. Kalau dibangunkan kembali oleh Allah, sepanjang tidur kita adalah seperti orang beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan sebagian orang kalau tidurnya pakai musik pengantar tidur? Ini penyakit. Tidurmu hendaknya dengan zikir kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat beliau, membaca tasbih, membaca doa-doa, seperti yang diajarkan kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dan seterusnya. Untuk bisa baca surat Tabarak, itu dikatakan sebagai penjaga dari neraka, terjaga dari su'ul khatimah. Baik. Kemudian setelah itu taubat yang sesungguhnya luar biasa. Kemudian meletakkan pipi kita di atas telapak tangan kita. Kemudian kita menghadap ke kiblat kalau bisa. Seolah-olah kita berada di liang lahat. Dan saat itu seolah-olah kita mati. Sehingga taubatnya serius. Nah, ini istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'azim, dan berkeinginanlah engkau. Alal khairi jami'il muslimina, ingin besok pagi kalau bangun, aku ingin berbuat baik untuk umat Islam. Allah, niat yang baik. Bukan niat yang ganggu manusia. Ada orang bangun itu sudah berencana. Tidur itu berencana mau ganggu orang. Mana mangsa aku nanti? Siapa yang harus aku goda? Siapa? Ah, bukan begitu. Dan itu kapan adanya? Di dalam, di malam hari itu sudah kau lintaskan. Kebaikan-kebaikan yang ingin kau lakukan di esok hari. Dan niatlah engkau ingin berbuat baik kepada semua manusia. In ba'athallahu, in ba'athakallahu. Jika Allah membangkitkanmu, Allah Ta'ala bangkitkanmu. Watadzakkar, dan ingatlah engkau. Watadzakkar, dan ingatlah engkau. Annaka satuja'u, engkau akan dibaringkan. Fil lahdi lil yang lahat. Kadzalika, seperti itu. Seperti saat kau tidur, kau akan dibaringkan di liang lahat. Wahidan, sendiri, faridan, tanpa kawan. Kau akan dibaringkan di liang lahat sendirian dan tanpa kawan. Laisa maka illa amaluka, tidak ada yang bersamamu kecuali amalmu, baik, baik, buruk, buruk. Wanatujza illa bisa'yik, dan kau tidak akan diberi kecuali apa yang kau usahakan dahulu di dunia. Jika engkau sering berbuat baik, maka saat itu kau akan memetik buahnya. Dan sebaliknya, orang yang selalu mengganggu orang lain, saat itu juga ia akan memetik buahnya. La tujza illa bisa'yik. Wala tastajlibun, wala tastajlibin nauma, wala tastajlib, jangan engkau mencari-cari, mencari-cari an-nauma, tidur. Tidur itu jangan kau cari, sebab kaidahnya an-naum itu, idza talabtahu at'abak, wa idza talabaka arahak, wa idza talabaka arahak. Tidur itu kalau kamu mencari, tidur itu kalau kamu cari bikin kamu capek. Tapi kalau tidur itu yang mencarimu, enak, biarpun di atas bangku waktu sekolah. Ya, ini kan kelasnya. Ini banyak tidur tadi, dicari tidur tuh. Nah. Jadi tidur itu kalau kamu cari-cari yang nyusah kan. Tapi kalau sudah tidur mencarimu, tiba-tiba tertidur, sudah enggak pandang di atas kasur yang empuk atau di atas tikar yang kasar. La tastajibin nauma takallufan baksain. Enggak bisa. Bitamhidil furushi, dengan menyiapkan tempat tidur yang Masya Allah. Ya Imam Ghazali, kayaknya ini repot yang bagian ini nih. Paling tidak tikir-tikirnya deh, kasur yang dipakai-pakai. Al-Watiyah yang empuk, tempat tidur yang empuk. Fa'inan nauma ta'tilul hayati, sebab yang namanya tidur itu adalah memutus kehidupan, mau tidak mau berhenti kehidupan. Terpotong kerjamu, terpotong berfikirmu, terpotong berkaryamu. Enggak ada orang tidur sambil berkarya. Orang lindur itu enggak bisa diminta. Pengen orang-orang lindurnya itu kerja sampai pengen cari duit. Saya lindur pengen sambil kerja. Tidur tapi kerjanya enggak ada. Ya tidur ya tidur, taktil akan berhenti saat munggu bekerja. Ila idza kanat yaqdatuka, kecuali idza kanat yaqdatuka, jika terjagamu itu di saat kamu bangun, wabalan alaik, bencana buat kalian. Kalau tidurmu itu bencana buat kamu, ya sudah. Kalau bangunmu itu ganggu orang, sudah tidur aja sana. Jadi pilihanmu itu dua. Kalau bangun kamu itu manfaat untuk orang lain. Kalau ternyata bangun mengganggu orang lain, tidur saja. Maka di saat kamu itu kalau bangun tuh enggak ganggu orang lain, terserah apakah ganggu dengan lidahmu atau kamu ganggu dengan perilakumu. Di saat hidupmu ganggu orang, wabal, maka itu bencana buatmu. Jika demikian keadaanmu, maka Fanaumuka salamatun. Maka tidurmu adalah keselamatanmu. Lidi nikah bagi agamamu. Atau orang di saat terbangun maksiat yang dilakukan. Maaf. Melihat yang haram, tontonan yang haram, macam-macam. Zaman sekarang yang namanya kemaksiatan tidak terbatas. Berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kemaksiatan pun berkembang. Jika memang ternyata di saat kau bangun itu banyak bencana buatmu, kemaksiatan, mengganggu orang, maksiat untuk dirimu dengan Allah, antara dirimu dengan Allah, maksiat dosa kepada Allah. Kalau bangunmu seperti itu, maka hendaknya kau ambil tidur saja, itu selamat bagi agamamu. Wa'lam dan ketahuilah, annal laila wan nahar 24 sa'ah. Dari dulu sama rupanya ya. Kata Imam Ghazali, sehari semalam itu cuma 24 jam. Enggak pernah tambah dari masa ke masa. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, sehari 24 jam. Walaikun naumuka billayli, maka jangan sampai tidurmu di malam hari itu akthar min 8 sa'at. Jangan sampai tidurmu di malam hari itu lebih dari 8 jam. 8 jam. Fayakfika, cukuplah kalau kau. Ina'ishta, jika kamu hidup. Coba. Kalau orang tidurnya 8 jam aja. Fayakfika, jika engkau hidup itu mathalan sittina sanah. Kalau umurmu, semoga panjang umur semuanya. Umurmu 60 tahun. Tidurmu 8 jam. 8 jam itu dari 24 adalah sepertiga. Berarti 60 tahun sepertiganya adalah 20 tahun. Jadi sebetulnya kamu telah tidur 20 tahun. Masya Allah. Tidurnya aja 20 tahun. Imam Ghazali ngajak hitung-hitungannya. Antadhi'a minha, antadhi'a minha, tadhi'u akan sia-sia minha dari umurmu 60 tahun itu. Antudayi' minha, engkau akan sia-siakan minha dari umurmu itu 20 sanatan, 20 tahun. Wa huwa thuluthu umrika, sepertiga dari umurmu, 20 tahun sepertiga dari umurmu. Wa'id, dan bersiapkanlah inda naumika, di saat engkau tidur, a'id, siapkanlah. Inda naumika, di saat kau tidur, siwakaka, siwakmu, watahuruka, tahuruka, alat bersucimu, tahuruka, alat bersucimu. Barangkali kamu bangun malam, sudah siap. Ini digambarkan di pondok-pondok atau orang hidup zaman dulu itu, namanya air harus di tempat yang jauh sana. Jadi karena orang niat bangun malam, sudah menyiapkan air untuk wudhu secukupnya. Sekarang kamar mandinya di dalam kamarnya, itu pun jarang bangun malam. Ini kan musibah. Kalau orang dulu nggak ada kamar mandi di dalam rumah, kamar mandi di dalam kamar itu. Wa'zim, wa'zim, bercita-citalah engkau, berniatlah engkau ala qiyamil laili, untuk bangun malam. Aw ala qiyami qabla subhi, atau paling tidak jika kau belum bisa bangun malam secara rutin, paling tidak kamu berniat untuk bangun sebelum subuh. Faraq'ataini fi jawfil laili kangzun min kunuzil khairi abirri. Ketahuilah bahwasanya hendaknya kau bisa bangun malam, sebab dua rakaat yang kau kerjakan di tengah malam itu adalah kanzun min kunuzil birri. Kalau kanzun itu adalah seperti harta simpanan. Harta simpanan yang sangat berharga. Itu kanzun. Kalau kunuzil birri adalah suatu kebaikan yang sangat berharga sekali. Dua rakaat yang kau kerjakan di tengah malam, Allah luar biasa pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fastakthir min kunuzika li yaumi faqrika. Maka perbanyaklah. Perbanyaklah engkau untuk bisa mendapatkan barang simpanan-simpanan itu untuk kau ambil, kau buka. Kelak di saat hari fakirmu, di saat kau butuh. Kapan fakir itu adalah butuh? Di saat kau butuh, yaitu kapan? Di hari akhir. Di saat fakirmu, falantuhniya anka kunuzud dunya. Yang di saat itu nanti, kekayaan dunia sudah enggak berarti lagi, hanya sekedar cerita bahwasanya dulu dia pernah kaya. Tapi kalau dia tidak punya kebaikan, enggak bisa dipetik nanti di akhirat. Di akhirat enggak butuh dengan kekayaan dunia, tidak. Enggak bisa, enggak laku itu semuanya. Idza mita, saat kau mati. Waktu saat kau mati, lihat, yang berguna adalah itu tadi, dua rakaat yang kau lakukan di tengah malam dengan khusyuk. Bukan kekayaanmu yang kau kumpulkan di dunia, jika tidak kau gunakan untuk kebaikan. Kemudian fakul, kemudian bacalah. Inda nomika, di saat kau tidur, bismika Rabbi, dengan namamu lah ya Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, wadu'tu jambi, aku letakkan tubuhku di pembaringan. Ya Allah, aku berbaring dengan namamu ya Allah. Wa bismika arfa'u, dan dengan namamu nanti aku akan mengangkat tubuhku kembali. Faghfir li dhanbi, maka ampuni dosaku ya Allah. Allahumma ya Allah. Kini jagalah kami, jauhkan kami. Adzabaka, dari hukumanmu ya Allah. Yawma tab'athu ibadaka, saat kau bangkitkan hamba-hambamu ya Allah. Jaga kami ya Allah. Ini doa Allahumma. Ini doa Rabbi. Bismika Rabbi, wadu'tu jambi, wabika arfa'uhu, in amsakta nafsi farhamin. Adi dan jambi. Wa in arsalta fahfadha bima tahfadu ibadaka salihin. Allahumma qini adabaka yawma tab'athu ibadaka salihin. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma bismika ahya wa amud. Ini yang pasti hafal ya. Ini doa TK. Waktu di TK ini tuh. Maka doanya sudah kelas. Bukan keluar dari, sudah keluar dari TK. Maksudnya doanya anak TK terus. Tambah yang agak panjang doanya dari Nabi ya. Bukan bismika Allahumma amud. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu anak kecil. Masa doamu itu terus ya, ada doa Nabi, termasuk baca zikir-zikir yang lain. Baca subhanallah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Jadi semuanya, kemudian untung-untung dengan baca surat tabarak atau doa panjang ini, bismika rabbi wa du'tu jambi bika arfa'u. Inam saktam sing. Baik. Bismika ya Allah, dengan namamu ahya kami, hidup, aku hidup. Bismika, dengan namamu amut, aku mati. Mati hidup denganmu ya Allah, Allah. Allahumma ya Allah, a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allahumma ya Allah. Min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan semua yang mempunyai kejahatan. Apapun itu, manusia, binatang, jalan, mobil, segala macam. Allahumma ini, a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan semua yang memiliki kejahatan. Minta perlindungan. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu min nasiha, dan segala dabbah. Dabbah bisa dimaknai binatang-binatang yang merangkak, yang membahayakan. Ya Allah, jauhkan kami dari bahaya yang kau akhidhu min nasiha, ya. Maksudnya sudah yang kau yang menuntunnya. Nasiah itu adalah ubun-ubunnya. Semua adalah ubun-ubun itu dipegang oleh Allah. Artinya apa? Ikut komando dari Allah, mau ke sana, kesini, kesini. Dan kita minta berlindung dari, kepada Allah, dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah itu. Inna Rabbi ala sirati mustaqim. Sekunya Tuhanku akan selalu membimbing di jalan yang lurus. Allahumma antal awwalu falasa qablaka syai'. Engkau adalah yang maha dahulu, tidak ada yang mendahulimu ya Allah. Wa antal akhir, engkau adalah abadi. Walasa ba'daka syai'. Tidak ada yang lebih abadi dari engkau, maha abadi. Wa antal zahiru falasa fawqaka syai'un. Engkau adalah zat adh-dhahir, yang maha dhahir. Walaysa fawqaka syai', lebih zahir darimu tidak ada lagi. Wa antal batin, kau adalah maha batin, maha tersembunyi. Tidak ada lagi yang lebih tersembunyi darimu. Para ulama menjelaskan zahir bagaimana? Engkau adalah sangat zahir, sangat jelas, dan tidak ada lagi yang lebih jelas darimu, ya Allah. Sebagian menjelaskan zahir. Allah sangat jelas bagimu jika engkau melihat Allah dengan mata batinmu. Allah akan jelas bagimu jika engkau melihat Allah dengan mata batinmu. Dan Allah akan menjadi sangat batin jika engkau melihat dengan mata zahirmu. Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Batin. Tapi Allah zahir, maha jelas. Jika engkau melihat dengan mata batinmu, dan Allah akan menjadi batin jika engkau melihat dengan mata zahirmu. Iqdi 'anni ad-dayn. Ya Allah, bayarkan utang kami. Wa'ghnini minal faqri, dan cukupkan, kayakan kami, jauhkan dari kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi, engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Wa anta tawaffah, dan kau nanti juga yang mematikan nafsu jiwa kami ini, ya Allah. Laka mamatuha wa mahyaha, hidup mati jiwaku ini adalah denganmu, ya Allah. Faghfirlah, maka ampunilah jiwaku ini, ya Allah. Wa in ahyaitaha, dan jika engkau menghidupkan diriku, jiwaku, diriku jika kau hidupkan, ya Allah. Fahfaha fahfad, fahfadha, maka jagalah, ya Allah. Bima tahfadu ibadaka salihin, seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jika kau beri kehidupan kepada kami, jaga, ya Allah, agar kami tidak nyeleweng, tidak nyelenteng, tidak keluar dari jalur yang kau ridai. Maka di saat engkau beri kehidupan, ya Allah, jagalah kehidupan kami. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah, ya Allah, ku minta kepada-Mu pengampunan dan minta kepada-Mu keselamatan, kebaikan, kesehatan, kebaikan fid dini, dalam urusan agama, wad dunya, dan urusan dunia, wal akhirah, dan urusan akhirah. Allahumma aigidni, dan kemudian mintalah kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku. Fi habbil sa'ati ilaika, waktu yang paling kau cintai, ya Allah. Wasta'mili bi ahabbil amali, kemudian setelah itu kau gunakan waktumu itu untuk menjalankan bi ahabbil amali, paling bagusnya amal kebaikan. Pilih amal kebaikan yang akan kau lakukan. Ilaika bi amali ahabbil amali ilaika, amal yang paling kau cintai. Litukarribuni, yakni ya Allah, maksudnya bangunkan aku di tempat yang paling tepat, di waktu yang paling tepat, dan berikan kepadaku kemudian untuk mengamalkan satu amalan yang paling kau cintai, ya Allah. Litukarribani ilaika, agar kami bisa mendekat kepadamu. Zulfa, pangkat kami agar dekat kepadamu, ya Allah. Wa tub'iduni an sakhatika, ya Allah, jauhkan kami dari murkamu, ya Allah. Bu'dan, dengan jauh. Jauhkan kami dari segala murkamu, ya Allah. As'aluka fatu'tini, ya Allah, engkau sungguh maha pemurah. As'aluka, aku mohon kepadamu, fatu'tini, kau berikan kepadaku. Wa astaghfiruka, dan aku mohon kepada aku mohon ampun kepadamu, fatu'firuli, dan kemudian kamu, engkau mengampuni aku, ya Allah. Wa du'uka wa tastajibu, dan aku mohon kepadamu, kau kabul hajatku, kau kabul doaku. Wa tastajibuli, wa tastajibuli, kemudian kau beri kabul. Aku minta kepadamu, kau kabulkan aku. Tuma kera, kemudian sebisa mungkin setelah itu, ikra, bacalah ayatul kursi, ayat kursi. Kemudian khawatimil baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi, sampai akhir. Kemudian, wal ikhlas, kul wallahu ahad. Wal mu'awwidzataini, kul a'udzu birifalak, dengan kul a'udzu birinnas. Baca ini zikir-zikir, masyaallah. Ya, pun tidak semuanya, paling tidak ya 50% lah kamu baca yang diajarkan Imam Ghazali. Yang mudah bagimu untuk engkau lakukan, lakukan. Jangan sampai ilmu ini hanya di buku ini, amalkan nanti. Wa tabarakal muluk, kalau bisa engkau baca tabarakal muluk. Surat Tabarak. Wal yakhudkan naumu, dan hendaknya tidur itu menjemputmu, mengambilmu, datang kepadamu. Wa anta ala dzikrillah, engkau dalam keadaan zikir kepada Allah. Hendaknya engkau tertidur itu dalam keadaan lidahmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala taharati, dan engkau dalam keadaan suci, punya wudu. Faman fa'ala dzalika, barang siapa pun yang bisa melakukan yang demikian itu. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu bisa dalam keadaan menjaga dirinya dari hadas, bersuci, baca zikir-zikir, maka urija, orang itu akan diangkat biruhi dengan rohnya ilal arsi, ke atas ars kemuliaan Allah. Wa kutiba, dan akan dicatat musallian sebagai orang yang selalu salat. Ila yastai, gitu, sampai dia tertidur. Kalau bangun matinya husnul khatimah. Kalau tertidur matinya mati. Kalau tertidur terus tidak bangun-bangun, husnul khatimah matinya. Kalau dibangunkan lagi, ketahuilah sepanjang tidur dia seperti orang yang terus melakukan salat, melakukan salat, melakukan salat. Kemudian setelah itu, fa idza staygatta, baru setelah itu tidur lagi, bangun lagi, muter tadi. Fa idza staygatta, jika engkau sudah bangun dari tidur, engkau bangun dari tidur, farji ila ma'arraftuka awalan, arraftuka, kembalilah kepada ma'arraftuka, kembalilah kepada apa yang telah aku perkenalkan kepadamu tadi di awal. Baca lagi, jangan hanya sekedar baca, kau amalkan. Arraftuka awalan, seperti yang aku telah perkenalkan kepadamu tadi di awal. Wadawim, dan istiqomahlah engkau ala hadir tertib, dan tertib ini Masya Allah. Yang ngantuk gigit jarinya yang kuat, gigit yang kuat jarinya yang ngantuk. Yang ngantuk gigit jari yang kuat. Atau gigit lidahnya. Subhanallah, apa? Ngantuk nikmat. Cuma untuk sementara jangan dinikmati dulu. Karena tidak ngantuk susah. Punya ngantuk, ini ngantuk juga, sama-sama ngantuk kita. Kita ngantuk bersama, cuman jangan tidur dulu. Wadawi mala hada tertib, dan istiqomahlah kau dengan tertib tadi. Ingat, waktu mau bangun dari tidur dari pagi, mengambil air, cuci tangan, ambil air wudu, kemudian setelah itu persiapan untuk doa-doa, baca doa fajar, sholat subuh, kemudian jangan sibuk dulu sampai sholat duha, habis sholat duha nuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, kalau tidak nuntut ilmu agama, ya beribadah, kalau tidak beribadah, yang ketiga berbuat baik untuk kaum muslimin, kalau tidak nasib buruk, kau ganggu orang, na'udzubillah. Kemudian setelah itu, sholat duhur, habis sholat asar, antara duhur dengan asar hendaknya kita banyak menuntut ilmu, atau isya sampai maghrib, menghidupkan antara maghrib dengan isya, sholat isya, kemudian mempersiapkan tidur tadi, dengan tidur sampai tidur bangun pagi ini. Fa'in dawim wa dawim ala hadha tartib baqiyata umrik, berusahalah engkau bisa istiqomah dengan apa yang aku ajarkan tadi, baki atau umrik, sisa umurmu. Wa in syaqqat alaikal mudawamatu, kalau ternyata berat bagimu untuk istiqomah, udu-udu berat. Untuk istiqomah berat. Fasbir, maka sabarlah, sabrul maridi, seperti sabarnya orang yang lagi sakit. Alamaratid dawai, atas pahitnya obat. Pahit sabar, berlatih sabar, paksain. Intidaron li syifai, karena dia menunggu kesembuhan. Mana obat pahit dipaksa. Utafakkar agar kalian bisa semakin giat nanti. Kadang-kadang ngerti ilmu pun tidak mudah orang mengamalkannya. Perlu dibantu dengan tafakkur. Maka tafakkar, tafakkurlah engkau, merenunglah engkau. Fikir sore umrika, akan pendeknya umurmu. Wa in ishta mathalan, jika engkau hidup, ishta. Wa in ishta, jika engkau hidup mathalan, contohnya. Banyak tulisan yang salah cetak ya, misalnya apa ini titik ini kurang atau apa itu. Ya. Wa in ishta in, jika engkau hidup. Mathalan misalnya mi'atasanah. Jika engkau hidup mi'atasanatin 100 tahun. Faya qalilatun, ternyata 100 tahun itu adalah sedikit bil idhofati, jika dibanding. Ila maqamika fid daril akhirati, dibanding dengan hidupmu nanti di akhirat yang tidak ada akhirnya. Wa ya abadul abadi, dan itu hidup selama lamanya. Abadul abad, selama lamanya itu hidupmu nanti di akhirat. Wa ta'ammal, dan merenunglah engkau. Annaka kaifa tatahammal al-mashaqqata, kaifa tatahammal al-mashaqqata wad-dilla fi talabid dunya. Coba kau pikir, bagaimana engkau bisa sabar? Tahammil masyaqqah itu bisa menahan payahnya. Engkau bisa menahan payah wad-dhil, dan kehinaan, dengan pakai baju kotor, enggak tidur, dengan pokoknya dengan merendah. Untuk apa itu semua? Itu labid dunia, untuk cari dunia. Kalau orang cari-cari duit kan enggak baju necis ya, enggak ada. Semuanya baju kotor, baju ini. Wah, ini enggak tidur dah ini. Kau pikir, lihat, di saat kau mencari dunia capek kayak begitu. Syahron, sebulan untuk dapat gaji akhir bulan. Sanatan, atau satu tahun. Raja'an tastariha biha 20 sanatan. Untuk bisa engkau merasa nyaman 20 tahun. Matalan umpamanya. Sebab kamu kalau bekerja cari duit ya kak. Yang dari nol ya nanti kayanya kapan tuh? Kayanya kalau sudah dekat mati kan begitu. Kalau kaya berarti sudah dekat mati. Coba kau pikirkan. Capek dia cari kerja. Orang cari duit itu capek. Pagi-pagi sudah bangun sawah. Yang ke toko, kena krimis. Capek itu. Kenapa kok dia giat begitu? Karena dia punya harapan. Nanti saya dapat untung, kalau dapat untung nanti enak. Bisa beli mobil, bisa punya rumah empuk, rumah enak. Hayalnya. Berapa tahun kau bisa menikmati itu semuanya? Untuk senang 25 tahun mungkin, anggap saja. 25 tahun setelah kau kaya. Engkau jerih payah, susah payah sebelum 25 tahun itu. Mungkin jerih payahmu adalah setahun, dua tahun, tiga tahun berusaha. Tiga tahun, anggap saja lima tahun kau berusaha keras untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kekayaan agar senang selama 25 tahun. Lima tahun untuk 25, berarti cuma kali tiga, kali lima saja. Kali lima, kali lipat. Itu pun kamu perjuangkan. Fa kaifa, kalau maka sudah faham seperti itu. Fa kaifa la tatahammal, bagaimana kamu kok tidak mau bertahan? Dzalika, dengan capek itu, ayyaman qalaila, di hari-hari yang pendek di dunia. Raja al istirahati, agar engkau bisa senang abadan, abadal abadi, selamanya. Capek yang kau lakukan 60 tahun di dunia ini ternyata untuk menggapai kesenangan bukan 60 kali 5, bahkan bukan 60 kali 60. Akan tapi untuk mendapatkan kebahagiaan yang sepanjang masa dan tidak bisa dibanding dengan kehidupan dunia. Dunia secara umum, mulai dari diciptakan semesta hingga dihancurkan oleh Allah, adalah sedikit dibanding kehidupan akhirat yang panjang dan tidak berakhir. Sementara kehidupanmu yang katanya panjang, umurmu panjang, adalah sekelumit dibanding kehidupan dunia ini. Engkau adalah sekelumit di antara yang kecil. Engkau adalah kecil dari yang kecil. Engkau sekelumit dari yang sekelumit. Dunia ini seumur dunia dibanding umur akhirat adalah sekelumit. Dan umurmu dibanding umur dunia adalah sekelumit. Dunia sudah punya ribuan tahun. Umurmu dibanding umur dunia adalah kecil umurmu. Alangkah sedikit ya umurmu. Dunia saja dibanding umur akhirat sangat sedikit, bagaimana dengan umur yang dibanding dunia saja? Enggak sebanding. Wala tutawwil amalaka, jangan kau panjangkan angan-anganmu, nanti suruh tobat, suruh berbuat baik nanti kalau sudah tua. Iya, kalau sempat tua. Nyungsep ke neraka jahanam, mati belum sempat tobat, hanya mengandalkan nanti saya akan tobat kalau tua saja. Dulu abah saya juga begitu, tobatnya tua. Iya, abahmu panjang umur bisa tua, kalau ente kan belum tentu. Kalau kamu panjang angan-angan, nanti suruh tobat nanti insyaallah. Fa yathqul 'alaika 'amaluka, engkau akan susah beramal. Baik. Wakish. Wakat. Okay, wakat. Waqaddir berarti, waqaddir. Waqaddir dan kira-kirakan. Bukan waqad, insyaAllah. La'alla suwab, kelihatannya yang ada yang jatuh hurufnya. Waqaddir dan kira-kirakan. Qurbal mauti, dekatnya kematianmu. Mungkin juga, walatutawil amalaka waftulaka waqad qurbal maut. Waqad qurbal maut mungkin. Bisa juga waqaddir qurbal mauti, dan kira-kirakan kedekatan kematianmu. Ente buat la'alla sawab. Bisa saja begini disambungkan. Wala tutawwil, jangan kau panjangkan amalaka angan-anganmu. Fayathkul alaika amaluka, sehingga berat bagimu untuk beramal. Sementara waqad qurbal maut, sementara kematianmu akan datang. Sudah dekat kematianmu mungkin. Maknanya kena juga. Kalaupun dirubah, kalaupun begini. Wala tutawwil amalaka faizkul alaika amaluka, jangan kau panjang angan-angan nanti sehingga berat untuk beramal. Agar giat beramal, qaddir qurbal maut, kira-kirakanlah kalau maut itu sudah datang. Mau mati, sudah dekat. Orang kalau mengira maut akan datang, sudah mempersiapkan. Aduh. Misalnya, orang sadar akan dekatnya kematian. Dan tidaknya orang selalu berpikir tentang kematian. Wa qul fi nafsika, dan katakan kepada dirimu. Inni atahammalul masyakkatal yaum, aku bisa bertahan, sabar. Atahammal itu menahan, bertahan. Al masyakkata, dengan kesusahan. Al yaum, sekarang aku bertahan dengan kesusahan. Wa la'alla amutul laylata, mungkin aku. Wa qaddir, berarti kalau ini enak, wa qaddir. Kira-kirakan kematianmu akan tiba. Dan katakan kepada dirimu begini, waqaddir. Jadi enak waqaddir. Waqaddir qurbal maut. Kira-kirakan kalau mati akan tiba, dekat. Qurbal maut. Dan katakan kepada dirimu, inni atahammalul masyakkata. Ini sesungguhnya aku atahammalu. Katakan kepada hawa nafsu dirimu, hei dirimu. Ini atahammalul masyakkata, aku mampu bertahan dengan kesusahan al-yawm saat ini. La'alla amutul layla, mungkin aku mati malam ini. Wa asbiru, dan aku akan sabar. Al-laylata, malam ini aku akan sabar. Untuk memohon kepada Allah, bangun malam, lakukan ibadah, zikir kepada Allah. Fala'alla amutu khadan, barangkali aku akan mati besok. Fainal maut, sebab maut itu, kematian itu, la yahjumu, tidak akan datang, fi waktin makhsusin, di waktu yang tertentu, wa halin makhsusin, keadaan tertentu. Jadi enggak ada, kematian itu tidak akan milih hanya orang sakit saja, enggak, yang sehat pun kadang didatangi kok. Mati pun tidak hanya mendatangi yang tua-tua, enggak, yang muda juga didatangi. Sebab kalau mati datang, kematian tidak harus di pinggir jalan orang tabrakan, di atas kasur pun didatangi oleh kematian. Sehingga kematian kalau sudah datang, kalau sudah mau datang, datang sudah. Tidak bersinin maksusin, tidak ada umur khusus, umurnya orang mati begini. Dan asal tahu saja. Yang banyak sekarang yang mati orang-orang muda, yang mati tua itu jarang. Coba ini survei di masyarakat. Di kampungmu berapa orang yang matinya di atas 70 tahun? Lebih banyak yang mati di bawah 70 tahun. Mati muda lebih banyak. Semoga panjang umur semuanya. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Tidak ada guna jika panjang umur tapi tidak ada kebaikan. Falabuta min hujumihi, mau tidak mau mati harus menyerbumu, datang kepadamu. Fal istidadu lahu, mempersiapkan untuk kematian aula, lebih bagus. Minal istidadi, daripada mempersiapkan di dunia untuk dunia. Wa anta ta'lam annaka la tabqa fiha, sementara engkau tahu bahwasanya engkau tidak akan abadi. Wa anta ta'lam, engkau tahu. Annaka, sesungguhnya engkau la tabqa, tidak akan abadi fiha, di dunia. Illa muddatan yasiratan, kecuali waktu yang singkat. Wala'allahu, dan barangkali. Lam yabqa min ajalika min awala. Wala'allahu, dan barangkali. Lam yabqa min ajalika, tidak tersisa dari ajalmu. Ila yaumun wahidun au nafasun wahidun, mungkin tidak ada yang tersisa dari umurmu itu kecuali satu hari dan satu nafas. Kamu tidak ngerti berapa ribu-ribu nafas lagi yang kau hembuskan nanti setelah ini. Berapa nafas lagi, berapa detak jantung yang akan menghantarkan darahmu lagi, berapa detak jantung lagi kau hidup, tidak tahu. Faqaddir hadza fi qalbika, khalas, benar berarti tadi waqaddir, tadi diulang lagi di sini. Faqaddir, kira-kirakanlah. Faqaddir, kira-kirakanlah. Jadi yang tadi benar waqaddir, insyaallah. Waqaddir, maka kira-kirakanlah. Hadza, yang demikian ini, fi qalbika, di hatimu. Maksudnya kau renung, kau rasakan di hatimu. Oh, kulla yaumin, setiap hari. Wa kallif nafsak, paksakan dirimu. Sabr, untuk sabar. Ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Yauman fa yauman, dari demi hari harus ada perubahan. Fa innaka law qaddartal baqa'a 50 sanatan, jika engkau memperkirakan hidupmu itu bertahan sampai 50 tahun. Wa alzamtaha sabra, kemudian kau menyuruh jiwamu itu, dirimu itu sabar. Ala ta'atillahi, untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nafarat, mesti akan berat. Wasta'asat, melawan. Enggak mau hawa nafsumu kalau untuk taat. 50 tahun, lamanya. 50 tahun, lamanya. Tapi kalau kau ingatkan tentang keindahan nanti di akhirat, baru nanti. Fa'in fa'alta dhalika farih. Tapi kalau engkau lakukan yang demikian, kau melawan hawa nafsumu. Tidak kau manja, akan tapi terus kau paksa agar sabar melakukan kebaikan selama 50 tahun. Farihta, kau akan senang. Indal mautat kalamati farhan, dengan kegembiraan. La akhira lahu, yang tidak ada akhirnya. Oh, gembira sepanjang masa. Tapi wa in sawwafta, jika engkau menunda. Wa tasahalta, engkau mengentengkan. Ja'akal maut, tiba-tiba datang kepadamu kematian. Fi waqtin, pada waktu. La tahtasibuhu, yang kau tidak pernah menduganya, dan kau belum punya persiapan. La tahtasibuhu, yang kau tidak pernah menduganya. Wa tahassarta, dan kau akan merasa menyesal. Wa tahassuran, dengan penyesalan. Engkau akan merasa susah, engkau akan merasa gelisah. Engkau akan merasa menyesal, gelisah. Tahassuran, dan dengan kegelisahan. La akhirallahu, yang tidak ada akhirnya juga. Wa inda sabahi yuhmidil qaumus sura, ini adalah kayak pepatah. Wa inda sabahi yuhmidil qaumus sura, jadi ada sekelompok kaum yang melakukan perjalanan di malam hari, karena kata Nabi, alaikum biddul jati fa inna laila tutfa fa inna ardu tutfa bil laili. Tidaknya engkau melakukan perjalanan di malam hari, karena bumi itu dilipat oleh Allah di malam hari. Kalau engkau melakukan perjalanan di malam hari dengan serius, maka ketahuilah, di saat engkau menemukan sobah, menemukan pagi, apa kegembiraan ada padamu, akan terpuji bagimu pagi yang menyenangkan, sehingga indah sabah tatkala berada di waktu pagi, yuhmidil qauma, akan menjadikan kaum tersebut tersanjung. Sura itu adalah jadi fa'ilnya. Sura perjalanan malam itu akan menjadikan kaum itu menjadi senang. Itu maksudnya apa? Capek yang kau lakukan saat itu akan menjadikan pada akhirnya engkau itu bergembira. Capek yang kau lakukan saat ini di dunia, engkau akan menemukan kebahagiaan nanti di akhirat. Ini kayak pepatah begitu. Wa indal maut ya'tikal khairul ya'tikal khabarul yakin, dan saat kau mati akan datang berita yang sangat tidak diragukan, berita yakin. Wala ta'lamanna, sungguh kau akan mengetahui nabahu, berita nanti tentang apa nanti yang selama ini kau dengar. Berita tentang hari kiamat, berita tentang alam kubur, berita tentang sisa kubur, nikmat kubur, kau akan mengetahui setelah kau mati. Ba'dahayan, setelah itu, setelah kau mati kau akan mengetahui apa yang selama ini kau dengar di dalam kubur seperti apa, nikmat kubur kayak apa, kau akan lihat saat itu. Halas. Selesai. Wa id arsyadnak, hai hamba yang ingin kemuliaan, selesai. Wa id arsyadnak, aku telah memberikan petunjuk kepadamu, ya. Tertibil aurat, wirid-wirid, tertibnya wirid sudah aku sebutkan kepadamu. Ya, selesai. Jadi kamu bangun, ini masih baru wirid-wiridnya tok. Ini masih ilustra apa ya nih, mukaddimahnya saja. Jadi aku memberikan kepadamu sekarang gambaran tentang masih kayak wirid-wirid. Aku telah berikan petunjuk kepadamu hal-hal yang semacam ini. Sekarang nih baru apa? Falnadzkur laka, sekarang aku akan sebutkan kepadamu kaifiyatus sholati, bagaimana cara sholat yang benar, shaumi puasa, wa adabihima, dan tata kramanya seperti apa, wa adabil imami, bagaimana saat menjadi imam, wal qutbah ma'mum, wal jum'ah, dan sholat jum'at. Nanti akan diterangkan oleh Imam Ghazali adab-adab yang seperti itu. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'ah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jangan sampai ilmu yang kami dengar hanya kami dengar dengan telinga kami. Mudahkan kami mengamalkannya, akan kami tergolong sebagai orang-orang yang beruntung ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa bersama kami berjuang di jalan yang kau ridhoi. Dan kepada kami semua berikan kepada santri-santri ini ilmu yang manfaat. Dan semua yang belajar kepada bersama kami ini ilmu manfaat. Ilmu yang menghantarkan kepada amal kebaikan. Dan terimalah amal kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan afiat. Dan kami mohon ya Allah, bimbinglah kami agar kami bisa memakmurkan dunia ini dengan amal-amal akhirat yang bisa kami petik nanti di akhirat. Dan jadikan kami semua ahli surgamu, anak-anak kami semua ahli surgamu, santri kami ahli surgamu. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.